Markus bab 12. Saala najeria Isa mulai abu debu ngangkui perumpamaan kamam imam kepala ruguru agama benpin pamimpin Yahudi jeria debuna. Beda orang senamani kebun anggur, kebun jeria epakri esa kaleng lengah. Saala najeria orang buru pas ngale lobeng, ega beya pameresna anggur, serta batek menara penjagaan. Kebun anggur jeria pas epas sewa kareng orang siaga rebe. Saklana raju mangkat ke negara lain. Enalekan napak bektono molong buana anggur. Orang jeria nyorotu nora entar kareng orang siaga rebe kebun jeria. Keanggui narema bagiana. Tapi, bireng orang siaga rebe kebun jeria, tu nora orang gela epege. Laju epokol, serta pas esoro mole, tak epagi bayi apa-apa. Orang siandik kebun gela, nyoro dunora selain. Tapi dunor jeria, bireng orang sagerp kebun gela epokol caya tage. Laju yoju, sambi esope esoe. Siandik kebun nyoro dunora selain pole. Dunor jeria epa ate e. Beria kia, benyak nor dunor laena epa kanta jeria kia. Bada sepokol, bada sepa ate e. Setia seki ekening soro la tade. Cuma kare setung, ya arya anak la kekna tibi. Anak buana atena. Cete, dibu dina anak najeria saya soro entar, kareng orang saya gerap kebun anggura. Tanto tang anak iar gay, cak no pekera. Tapi reng orang saya gerap kebun anggur jeria, pada apa rembegan kandaria. Arya anak nasi andik kebun, marah pahat eboy. Supaja sangkol na geger kasengkok ben bekna. Cete, kanak jeria pegek lah cuy pahat e. Badannya yang tak lagi, kalau warna kebun anggur gelek. Isa, laju mereksa nih. Moncak na bakna, beara apa akhirana orang si andik kebun gelak. Tanto bayi, orang jeria entar mata ereng orang si agerep kebuna. Ben kebuna, tanto na laju pasewa kareng orang laena. Tanto na bakna lamaca, ayat riah edal malketab. Beto setakin de ibik kang tokang bangunan, auba deti beto sepalengi kapar loh. Jeria, selam pagi pangeran, lebur ongku. Pin pamimpinah Yahudi sengiding parompamaan jeria, aeh tiar nangkepe Isa. Sebab reng orang jeria ngerteh, cek parompamaan jeria eto cuaki ka abekna. Tapi reng orang jeria tako, ka orang sebenya. Teti, laju pada ontur dari jeria. Bedereng orang Farisi, benreng orang anggotana golongana Herodes, seesoro acupe ke Isa, bi pertanyaan-pertanyaan. Reng orang jeria entar ka Isa, laju atanya. Guru, kau le oning cok sampian panika jujur, sareng tak parduli kapamanggina pasir asaos. Panjenengan tak parduli kapangkat de oreng. Rang terangan murok parkara ponapa setetika sokana Allah mungku kamanusah, sabab panjenengan tak lemile oreng. Kati ponapa pamanggina panjenengan? Menorot agama ponapa tak kaleroh menabi majer pajek ka kaisar? Ponapa kau lo kudu majar pajek ke panika? Ponapa punten? Isa ngageli kamu nafi kena reng orang jeria, laju adebu. Arapa bak namek ngoti aja pake sengkok? Kodok petawa ke sengkok pese salaka setong. Reng orang jeria ngalak pese salaka setong eya toragi ka Isa. Debuna Isa. Gemper sapa? Benyaman sapa ya? Kaisar. Cak nareng orang jeria. Mon beria. Debuna Isa. Pergi ke kaisar. Apa sedeti andik na kaisar? Ben atoraki ke Allah. Apa sedeti keagung na Allah? Reng orang pada keton ngiding parkara jeria. Beda reng orang saduki entar ka Isa. Orang saduki ria tak parcaje je orang mate bekal odi epole. Cak na reng orang jeria. Guru, Mosa nole sokom ka dito. Mon orang lelake mate tak andik anak. Tari tanah kau tungabi niran dena, supaya abrik toronan ka orang si mate jeria. Oning beda orang lelake satare tanan kapetoh. Sesari yang araji, tak keduan anak, pas anti gelomor. Bebinik kepenika ekaraji tare tanah si nomor dua, orang kepenika anti gelomor jugen. Pada tak keduan anak. Tare tanah si nomor telok sepenika jugen. Sarang saterose pon kantos ka si nomor petok. Dibudina bebinik kepenika atingkel omor juken. Eare bektona oreng mateh pada odik pole iare kiamat. bebini kepenika rajina se Kak Dima. Sebab se kapeto pada oning teti lakina. Debuna Isa. Mbok necek kalerona. Sebab mbok tak ngarte kaya senal ketap otabana kobasan Allah. Sebab mon orang mate odik pole. Odikna pada ben malaikat eswarga. Tak alake otabe abini pole. Ben perkara orang mate seodik pole. Apa bakna tak tahu maca e dalam kaita pemosa perkara omput serbang roa e dalam ayat-ayat jeria e sebut lagi ja Allah debu kamosa sengkok ria Allah ne Ibrahim Allah ne Ishak ben Allah ne Yakub Allah jeria beni Allah ne orang mateh tapi Allah ne orang odi bakna cek kalerona pas bede guru agama ngidingaki Isa se abu debu benreng orang dari golongan Saduki jeria. Guru agama jeria tahu, cek jawabana Isa kareng orang jeria cek tepakna. Teti guru agama jeria pas nyanter, lacu atanya. Papakon seka imah, sepaling utama dari satu aja na. Debuna Isa. Parintah senomor setong iaria, edingaki hei bangsa Israel. Allah nesengkok benbakna, Allah jeria pangeran sesetong. Tares naik kuste Allah na, sampai ke dalam Atena. Sampai nyaresep ke sok mana, kalau ben ngetok kaki akala, ben ngetok kaki kekuatna. Parenta se nomor dua iaria. Tares nae sesamana, akan tak katares nak nabakna, ka abakna tibi. Tadak pole parenta laena, siaparloan dari parenta se dedua jeria. Guru agama jeria la cuma tor ka Isa. Leres guru, pacet leres debuna panjenengan. Pangeran Kak Dinto Allah sesetong. Tade Allah lainipun pole. Sarengan manusia kutu taresna ka Allah sampai ka dalam Atena. Kalaben ngetokaki akalah, sarta ngetokaki kakuadena. Sarengan pole manusia kutu taresna ka sasamana, akadia taresna anak ka abekne tibi. Langkong sae atorok parenta sede dua Kak Dinto, etembeng ngatoraki korban oberen, sareng ban korban laena ka Allah. Isa ngolatih cek jawabana guru agama jeria cek tepakna. Teti Isa laju adebu. Mbakna laparak dadi anggotana omata Allah. Sa'lana jeria tada orang sebengala anyatanya ka Isa. Sabetara morok epaduleman soceh, Isa mereksani. Beremah, ruguru agama mek bisa ngocak. Cek rato penyelamat ria, toronana Daud. Mangkana Daud tibi, polana e ilhami rona Allah, ngocakkan daria, pangeran adabu katang pangeran. Mara toju eka ngana sengkok, sampai somo sona bakna, bi sengkok epa teluk ka bakna. Jadi, mon Daud tibi nyebut rato penyelamat jeria pangeran, beremah sebisa rato penyelamat jeria, toronana Daud. Banyak orang epa teleman soce jeria, selebur ngidingaki Isa semorok. Debuna Isa, ebek tomorok jeria. Patengat teh keruguru agama selebur lenjelenan ngangkui jubah selanceng. Tor lebur ihormati orang esar pasar. Reng orang jeria melek kenengan setar hormat, ekenengna ibadat, ben ejengonjengan. Reng orang jeria nepoderan de, tor arampas bengkona. Ben kangkui no topi kejubekna. Reng orang jeria, adu a epajeng lanceng. Ya adekna orang lain. Oko menareng orang jeria, bakal berre'e. Isa alengki ngadep kapetetor ator epaduleman soce, sambil ngolati reng orang senyapur pese kapete jeria. Banyak orang soki nyapur pese sebanyakna. Lacu beda orang rande semisken datang nyapur pese timpe kededua. Ia arya pese tampes, sepalengkeni argena. Isa atikani red morete, lacu adebu. Ketawa ya. Pese secapur rande ruah ka dalam pete ruah, abenyaan dari secapur reng orang lainah. Sabab reng orang lainah jeruah, ngaturaki pese bin lebina se tak kabi. Tining, rande ruah senajan mesken, apa se ka andik ya turaki kebi. Senajan jeria eka parloh ka angkui odikna.